menelusuri. Dilalui hidup ini, tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia di dalam gulita. Dunia tak dapat dinikmatinya, terang bagi orang.